Wahai pemimpin bangsa, saya bukanlah pensil yang bisa melukis kebahagiaan, tapi izinkan saya jadi penghapus penghilang duka. Sesekali di awal cerita kita mengawali dengan gombalan. Apa yang mau digombalin memangnya? Tentang ekonomi. Kita semua tahu ekonomi Indonesia saat ini lagi mengalami masa yang berat, di mana defisit neraca perdagangan terburuk sepanjang sejarah. Ekspor berkurang, impornya naik. Ini mungkin salah satu yang bisa membuat pemimpin Indonesia saat ini berduka. Lalu bagaimana kita bisa menghapus duka tersebut? Kita mengacu pada apa yang Pak Cacu dulu lakukan ketika mengizinkan swasta masuk ke bisnis telekomunikasi. Dulu Telkom itu memonopoli telekomunikasi. Lalu dengan dibukanya swasta boleh masuk, maka ada 3-4 operator baru yang masuk, dan ternyata kompetisi itu membuat harga lebih murah dan jangkauan komunikasi menjadi lebih cepat serta luas. Demikian juga ketika Pak Rizal Ramli melepas monopoli Garuda sebagai satu-satunya pengelola transportasi udara, sehingga ada beberapa airline di Indonesia hadir. Ada 5-6 airline yang hadir. Secara fakta bisnis, ternyata Telkom, Telkomsel, dan Garuda Group tetap menguasai mayoritas pasar. Jadi dengan pengalaman tersebut, bagaimana kalau swasta boleh memproduksi BBM sendiri, mulai dari hulu pengeboran, distribusi, refinery, sampai ke konsumen di SPBU, juga di gas, di LPG. Jadi tidak dimonopoli oleh Pertamina lagi. Demikian listrik. Bagaimana kalau pembangkit listrik swasta boleh bangun di wilayah kerja listrik? Bahkan pendistribusian listrik sampai ke konsumen, baik perumahan ataupun manufaktur, bisa dilakukan oleh swasta. Tidak dimonopoli PLN lagi. Dengan dua konsep tersebut, jangkauan akan lebih luas, lebih cepat, dan akan membuat daya tahan ekonomi tidak bergantung pada satu lembaga lagi. Ketahanan energi dan pengadaan listrik itu vital bagi sebuah negara. Bagaimana saran ini, Pak? Dukanya sudah mulai terhapus?